kasihku, apa yang kau risaukan? Kerjamu hanya melamun saja, tak berguna kau bersedih hati. Tertawalah sayang, buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Kekasihku, apa yang kau pikirkan? Hidup ini hanya sementara, tak berguna kau bersedih hati. Lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa di seluruh persada Nusantara. Program Percik Perenungan kembali menyapa Anda, dan mudah-mudahan negara dan Republik Indonesia yang baru saja terguncang oleh sesuatu yang kita tidak inginkan, dua bom meledak dan ada yang meninggal, ada yang cedera, seluruh hati anggota masyarakat, keluarga dan bangsa rasanya betul-betul tercabik hati kita semuanya. Namun para pemirsa, hamba Allah yang mulia, bangsa Indonesia, kita memang betul bersusah dalam hal ini. Bersusah di dalam kehidupan. Allah mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu beriman sebelum engkau aku coba terlebih dahulu. Marilah kita semua melihat kejadian ini sebagai suatu tempaan, sebagai suatu cobaan. Tapi mungkin juga ini adalah suatu jeweran kuping kepada kita semuanya, suatu peringatan, suatu pengingatan. Mudah-mudahan bukan sebuah hukuman, apalagi kalau itu disebut azab. Nah, para pemirsa, lagu Kus Plus tadi adalah suatu cara untuk membangkitkan kita semuanya untuk tidak terjerembab di dalam kesusahan berlama-lama. Kita semua harus bangkit dengan cepat. Buat apa susah, buat apa melamun? Apa yang engkau pikirkan? Hidup ini kan sementara, katanya. Tak berguna bersedih hati, berterus terus dan terus bersedih hati. Kita harus pada suatu saat bisa tertawa kembali, bisa merdeka kembali, bisa bangkit kembali. Marilah bangsa Indonesia yang mendapatkan cobaan terus-menerus ini, kita menjadi suatu bangsa yang kuat dan bangsa yang berharkat, bangsa yang bermartabat, dan insya Allah bangsa yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tema kita adalah tidak ada gunanya berduka. Ini adalah sesuatu yang memang atas permintaan para pemirsa. Minggu yang lalu tema ini muncul, tetapi kelihatannya banyak sekali respons dan banyak sekali permohonan supaya tema ini dilanjutkan sedikit pada minggu ini. Ini adalah sebuah jawaban TVRI untuk melayani peminta dan penentu acara apa sebenarnya yang terbaik yang harus kita berikan. Karenanya, kembali Bapak Dr. Martono Herianto, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat bergabung kembali untuk membicarakan masalah tidak ada gunanya berterus berkepanjangan ya Pak ya. Insyaallah. Dan kita akan mendengarkan pengalaman seorang dosen dari Bandung. Dia adalah Ibu Leni Sukiwan ya. Dan Ibu Leni ini mempunyai pengalaman yang unik di dalam perjalanannya menempuh karir. Beliau harus menghadapi berbagai ragam cobaan, sehingga pada akhirnya, dan ini banyak dialami, rupanya yang susah bukan hanya orang kecil yang tidak berpendidikan, tapi yang berpendidikan seperti orang Ibu Leni ini juga mengalami cobaan yang luar biasa. Saya juga punya sedikit cerita yang saya pikir sebagai seorang dosen kita tahu bagaimana kita harus berjuang untuk naik pangkat, bagaimana kita harus berjuang untuk mencapai suatu tempat yang tertinggi di dalam bidang akademis. Nah, para pemirsa, boleh saya sekarang ngobrol dulu dengan Pak Martono. Pak Martono, sebelum kita mendengarkan dari Ibu Leni, ini kalau ada orang sampai berani melakukan pemboman, malah bunuh diri membawa bom, itu ada apa pada potret jiwa yang seperti apa itu yang ada pada orang-orang yang seperti itu? Baik, insya Allah saya mencoba menjawab. Biasanya mereka remaja, dalam idealismenya mencari sebenarnya hal-hal yang ideal. Hal yang dianggap ideal sekarang itu yang dilaksanakan. Mungkin dengan doktrin atau masukan-masukan yang intens, sehingga dia beranggapan apa yang dia lakukan itu sesuatu yang suci, mungkin dikatakan pahlawan dan sebagainya. Tapi dari sisi dia pandangan seperti itu. Kita tidak melihat, atau dia tidak bisa melihat bahwa terjadi korban, bahkan mungkin saudara-saudaranya sendiri dan sebagainya. Apakah ini suatu bentuk pemberontakan atau suatu bentuk perlawanan terhadap hal-hal yang kita harus akui lah, bahwa keadaan di sekitar kita ini ada yang kurang sempurna. Lalu sebetulnya bagaimana orang harus bersikap, dan pendidikan apa yang supaya jangan keliru doktrin-doktrin itu terjadi pada saudara-saudara kita ini? Betul. Terkait dengan tema kita hari ini, bahwa janganlah berduka. Betul. Ada hal-hal yang tidak tepat untuk menyelesaikan masalah berduka. Satu, mungkin dengan mengekspresikan dengan keras, dengan kemarahan. Yang kedua, memendam dalam-dalam. Dua-duanya tidak sehat. Dalam hal ini yang bersangkutan mengambil jalan pertama, yaitu marah dan melakukan kekerasan. Jadi pendidikan apa yang harus dilakukan dari perkembangan kepribadian, mesti dididik juga bagaimana dia harus mengempati kepada orang lain. Apa itu Bapak yang dimaksud dengan mengempati? Bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, kesedihan kalau keluarganya meninggal dan sebagainya. Mungkin ada satu ayat yang saya mungkin, bahwa kalau kita membunuh satu jiwa, itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Masya Allah. Jadi bisa dibahas. Ini harus ditanamkan. Betul. Kalau kita menolong satu jiwa, kita sama dengan menolong seluruh umat. Harusnya itu dokter untuk remaja. Betul. Nah, kebetulan Mbak Leni ini, sebelum Mbak Leni cerita tentang pengalaman Anda kan seorang sarjana komunikasi ya. Apa yang terjadi kalau saluran komunikasi ini ada yang mampet atau terhambat atau tertutup begitu? Assalamualaikum sebelumnya. Mungkin message-nya, pesannya yang tidak nyampe. Jadi terkadang orang kalau misalnya berkomunikasi, ada orang yang terlihatnya dia memperhatikan, tapi sebenarnya itu tidak memperhatikan gitu. Jadi mungkin dalam hal ini mulai harus diajari mungkin dari semenjak kecil gitu anak-anak, bahwa yang Islam mendengar kan, kalau misalnya di Islam ya Nabi Muhammad itu mendengar yang yang harus diperhatikan gitu. Mendengar tidak hanya kita dengar saja duduk manis, tapi kita harus memperlihatkan dengan segala wajah kita dan muka kita, dan terutama dua bola mata kita harus berhadapan langsung gitu. Ibu sedang mengkritik kita semuanya ini yang kadang-kadang mungkin kurang tulus gitu ya. Apa artinya yang di dalam hati itu tidak sama apa yang diucapkan gitu. Kalau menurut Ibu, apakah sudah terlalu banyak orang di Indonesia ini yang bicara bertopeng gitu, kelihatan manis di depan padahal ada agenda jahat di belakang, kelihatan berkomunikasi dengan ramah padahal sebetulnya hatinya tidak ikut serta gitu. Bagaimana menurut Ibu? Dari pengalaman pribadi banyak sekali yang seperti itu yang saya rasakan. Tapi saya tidak akan menyebutkan siapa namanya. Saya tidak menyalahkan mungkin ya, kalau misalnya sekarang banyak legislatif ataupun pimpinan kita itu yang istilahnya ya hatinya itu tidak sama apa yang dengan diucapkannya gitu. Ya mungkin saya bisa bicara begitu dari pengalaman saya pribadi gitu kan. Banyak orang yang menurut saya pertamanya begitu sangat manis, kata-katanya manis, dengan wajah manis gitu kan, dengan senyuman manis. Tapi setelah itu apa yang terjadi di belakang itu ternyata dibukakan gitu bahwa itu tidak manis. Ternyata seperti kita makan patrawali kali ya, yang pahit banget gitu kan, gitu. Itu baru terungkap setelah terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, antara misalnya tadi saya bilang kalau terjadi konflik, disitulah akhirnya manusia itu kadang suka memperlihatkan ketidaktulusannya gitu. Lalu mengapa ya Pak Martono, kok tadi Bapak mengatakan jalan kekerasan, violence, dan juga radikalisme. Ini kata radikalisme ini tanda petik ya, sebab radikal memperbaiki keadaan buruk menjadi baik itu kan boleh saja ya gitu. Tetapi ini radikal yang negatif gitu, yang melakukan hal-hal yang seperti terjadi pada hari Jumat yang lalu di Indonesia ini. Kita semuanya, saya sendiri sedang mencari cara gitu, apa yang salah dalam, kalau kita tarik kepada suatu skema besar gitu, pendidikan ini apa yang kurang begitu loh Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya, kalau untuk yang melaksanakan bom bunuh diri itu mungkin menurut dia itu idealisme dia. Tapi di balik itu pasti ada yang mengatur. Nah, orang-orang ini memberikan tadi message, pesan. Memberikan pesan. Nah, ini bagaimana supaya kita semuanya mampu menangkap pesan-pesan yang datang dari rakyat, pesan-pesan yang datang malah dari lawan gitu loh. Keterampilan dan kecerdasan apa yang kita harus miliki supaya yang manis kata Mbak Leni itu sebetulnya tertangkap jahatnya di belakang hatinya itu. Apa kecerdasan apa yang kita harus miliki? Kalau pengalaman secara pribadi mungkin harus dimulai dengan spiritual. Jadi boleh dibilang Leni memang dari kecil itu maksudnya keluarga, termasuk keluarga yang ya orang tua termasuk spiritualnya sangat tinggi. Tapi mungkin gitu kan, kedua orang tua ya orang yang biasa saja, pendidikannya juga biasa. Jadi standar istilahnya. Jadi ke anak mungkin mengajarkan tidak seperti sekarang gitu. Jadi saya juga sekarang sangat terkagum. Maaf, kita harus berhenti dahulu sebab ini sudah waktu subuh di daerah sekitar Jakarta Raya ini. Para pemirsa, mohon maaf, saya harus memotong pembicaraan kita dahulu, lalu nanti bisa berinteraktif di 574-3476 atau 021-574-3478 dengan tema Tidak Ada Gunanya Berduka dan Selamat Menjalankan Ibadah Salat Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia yang terkenal dengan keindahannya, hamparan sawah, laut yang luas, dan beragam keindahan lainnya. Semua keindahan yang dimiliki ini adalah anugerah dari Sang Pencipta yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sebagai manusia lupa akan Sang Pencipta jagat raya ini, Sang Khalik yang Maha Tinggi. Dengan berbagai kejadian dan peristiwa alam seperti tsunami di Aceh, tanah longsor, lumpur lapindo, kita mengatakan bahwa Sang Khalik marah kepada kita. Apakah kita yakin akan semua itu? Pemirsa, kembali kita di dalam program Percik Perenungan. Dan tadi saya mohon maaf memotong pembicaraan Mbak Leni, tetapi kesimpulannya adalah pesan dan berpesan itu sangat penting. Tetapi mendengar dan tulus dari dalam hati untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang itu sangat lebih penting lagi. Karena itu himbauan kami semuanya yang ada di Indonesia ini, marilah di dalam negara yang sekarang demokrasinya ini luar biasa diberikan peluang, berpesan itu tidak perlu melalui jalan-jalan atau cara kekerasan, apalagi yang berakibat fatal, meninggalnya orang tak bersalah. Tetapi bagi mereka yang ingin diberikan pesan, marilah seluruh kuping ini kita pasang dan dengarkan apa kira-kira jeritan dari bawah, jeritan dari atas, dan kita lebih mahir berkomunikasi. Mbak Leni, saya ingin menggali sedikit. Mbak Leni boleh bercerita pengalaman Mbak Leni sendiri untuk menjadi pegawai negeri sipil ini, perjuangannya seperti apa? Subhanallah ya. Mungkin diawali pertemuan saya dengan Dr. Martono, malaikat Dr. Martono. Waktu itu 97, Dr. Martono lagi bertugas di Bandung. Saya datang ke beliau dengan usia saya yang sangat muda, waktu itu 20. Dari tempaan saya dulu itu mau masuk, sekarang kalau saya yang sekarang tuh SNPTN, gagal. Teman-teman semua pada masuk, dan keluarga saya yang tadi bilang yang termasuk ekonominya pas-pasan, jadi pada saat tidak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, otomatis harus banting setir gitu kan. Berarti harus kerja, sedangkan kakak-kakak saya semuanya kuliah. Pada saat bersamaan juga saya mengalami kekerasan. Tidak seperti ramai sekarang ya. Dulu kalau dulu kekerasan terhadap kaum perempuan itu belum ada wadahnya, nggak seperti sekarang. Jadi saya juga sangat gembira sekali kalau misalnya sekarang banyak wadah-wadah untuk kaum perempuan yang mengalami kekerasan. Kekerasan yang tidak hanya secara fisikly, tapi membunuh mental. Membunuh mental saya. Itu saya dilakukan oleh, saya tidak akan menyebut nama sekali lagi, orang yang menurut saya itu, tadi balik lagi, saya anggap dia itu baik, penyayang, tidak pernah terlihat waktu ketemu dengan saya itu dia itu memiliki kelainan itu, dan saya menganggap bahwa dunia itu indah dengan dia. Tapi apa yang terjadi setelah itu terjadi, saya mengalami kejadian itu, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat tidak bisa saya terima. Ya. Bisa nggak Mbak Leni secara pendek, sebab waktu kita tidak terlalu banyak, kekerasan seperti apa yang banyak dirasakan oleh perempuan ini? Terutama kekerasan secara seksual ya. Kayak mungkin sekarang Manohara kali ya. Kasus Manohara itu sebenarnya kalau boleh dibilang mungkin nggak perlu menyebut Manohara ya, tapi itu juga harus dibuktikan masih lebih panjang kan? Lagi. Tapi kekerasan seksual ini itu yang paling banyak ya. Itu memang yang dialami oleh kaum perempuan. Tapi saya juga termasuk dulu yang nggak menyalahkan juga, sekarang kalau kaum perempuan itu tidak terlalu sangat ingin mengungkap itu karena mungkin ini pendidikan mulai dari kecil itu kan itu sangat tabu untuk dibicarakan, terutama untuk orang tua. Tapi menurut saya setelah itu, apapun itu, siapapun itu pelakunya, ayo bicara gitu kan, bicara. Sama kalau misalnya orang tua tidak bisa berkomunikasi dengan baik, datanglah ke orang yang memang mumpuni di bidang itu. Jadi kalau misalnya kita datang ke psikiater, mungkin saya juga pengen pencerahan nih ke masyarakat. Kalau kita datang ke psikiater itu bukan berarti kita sakit jiwa, bukan. Kan suka diidenti kalau datang ke dokter jiwa itu, oh kamu gila gitu. Itu memang stereotipnya itu sampai sekarang. Jadi sikap apa yang harus dimiliki? Kita datang bukan karena sakit ya. Bukan. Hanya untuk mendapatkan minta tolong, dibukakan minta tolong hati kita, dan biar kita tuh bisa bicara, bisa struggle gitu. Dan apa yang harus saya lakukan gitu. Kadang masanya gini, pada saat itu kita tidak bisa ngomong ke orang tua, gak bisa, ke dokter juga gak bisa. Hal yang pertama dilakukan adalah itu, melakukan kekerasan. Jadi kayak yang bom bunuh diri itu juga kayaknya seperti itu. Karena bagi orang-orang yang setelah mengalami itu ditekan, dia gak bisa keluar, akhirnya apa ya, yaudah saya balas dendam. Saya melakukan kekerasan. Baik. Para pemirsa, hubungi 574-3476, 021-574-3478. Kekerasan terjadi di antara orang-orang yang mungkin berstatus mempunyai hubungan legal suami istri, mempunyai hubungan kasih sayang yang katanya cinta satu sama lain. Tetapi lagi-lagi, memang menurut statistik, wanita adalah salah satu kelompok yang banyak mendapatkan kekerasan, yang mau diungkap malu, tidak diungkap sedih dan pahit, lalu akhirnya terjadi pengendapan yang begitu keras dan akhirnya meledak, Pak Marton. Nah, ini sudah Pak Andi ya, dari Sulawesi Tenggara, silakan Pak Andi. Pak Anggi, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Saya Ibu Dia dari Jakarta. Oh, Ibu Dia dari Jakarta. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak, dari yang ponakan saya itu, kita selalu ketawa ini, yang bulan terakhir juga. Nah, kemudian, memang anaknya itu, saya tanya, ke aku, gitu. Ada bukti. Kemudian anak saya itu pengen coba dibuatkan kayak bibit itu. Nyatanya benar dia mengambil sesuatu di lemari saja dan kemudian tangkalnya sekali. Jadi kalau ketahuan kalau ada bukti gitu, Pak. Nah kemudian saya ceritakan ke adik saya. Nyatanya tempat adik saya itu mencuri juga gitu, Pak. Nah akhirnya saya bagaimana untuk pengasuhan ini kan, walaupun itu bukan darah dari saya, saya punya beban moral untuk mendidik masa depan. Usianya itu 15 tahun, Pak. Baik. Mohon saran dari Bapak, mana harus cara rehabilitasi anak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anggi dari Sulawesi Tenggara tadi terputus sebentar. Bagaimana Bapak? Silakan. Ya. Halo. Halo. Ya, silakan, silakan. Halo, ya. Itu tiada gunanya orang berduka. Betul. Tetapi duka itu seakan sengaja dibuat-buat agar semua orang berduka. Saya prihatin dan saya sangat prihatin. Saya prihatin juga terhadap kehidupan moral kaum laki-laki yang semakin tidak bermoral terhadap kaum perempuan. Iya. Yeah. Yang mengakibatkan wanita-wanita semakin tidak bebas beraktivitas, wanita-wanita semakin tidak bebas mempercantik diri sesuai dengan naluri kewanitaannya. Ini menunjukkan tanpa kita sadari sesungguhnya masyarakat kita berada dalam lingkaran kuasa-kuasa kerajaan setan. Kuasa-kuasa kerajaan setan mengakibatkan wanita-wanita terbelenggu. Yeah. Semua laki-laki semakin tidak bermoral, semakin diperhamba dan diperbudak hawa nafsu. Akibatnya wanita terbelenggu. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Anggi ini. Nah, Bapak Martono mungkin merespons dahulu ini Ibu Dian ini. Bagaimana caranya supaya orang bersalah itu mau mengaku begitu? Kita kan mau membuka jendelanya, itu caranya bagaimana ya? Betul. Jadi kalau tidak salah remaja tadi. Nah, remaja ya. Remaja. Dalam perkembangannya tugas remaja adalah menemukan identitas diri. Mungkin juga perilaku yang dilaksanakan adalah suatu message yang tidak tersampaikan selama ini. Jadi satu dasarnya adalah kasih sayang. Yeah. Apapun perbuatan dia, kita tidak boleh membenci dia, tapi kita mengkoreksi perilakunya. Kemungkinan kita introspeksi juga. Yeah. Kenapa jadi melaksanakan dialog dari hati ke hati. Yeah. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau kita sudah bisa mengambil hatinya, insya Allah dia akan mengakui dan menyatakan, yang mungkin message-nya akan tersampaikan. Yeah, yeah. Saya sebetulnya pengen punya HP kayak teman-teman misalnya seperti itu. Selama ini tidak berani mengemukakan. Yeah. Jadi. Yeah. Nah, lalu yang kedua, ini ada kerajaan setan katanya. Pak Anggi ini melihat bahwa laki-laki ini makin lama makin brutal gitu. Nah, mungkin lebih baik Mbak Leni dulu yang saya tidak mau mengatakan menggeneralisir bahwa semua laki-laki seperti itu. Tetapi memang ada laki-laki yang meletakkan statusnya itu di atas perempuan, lalu tiba-tiba sewenang-wenang dan semena-mena. Bagaimana Mbak Leni? Ya, betul yang tadi katakan sama Pak Arief. Ya mungkin tidak semua laki-laki begitu. Kebetulan saya yang mendapatkan gitu kan laki-laki yang seperti itu. Tapi di balik itu semua hikmah yang ada itu, saya yakin itu semua sudah ada skenarionya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya mungkin dari dulu saya juga suka bertanya sama Dok, kenapa mesti saya gitu? Kalau dilihat kan saya orangnya mungil gitu kan? Tadi waktu datang ke sini juga, oh ternyata bulan itu mungil gitu kan? Orang tidak melihat kemungilan saya, di balik kemungilan saya itu. Saya mendapatkan message itu dari Allah bahwa saya harus menjalani kehidupan yang seperti ini, bertemu dengan laki-laki yang memiliki kelainan gitu. Tapi saya tidak berhenti dan sampai di situ gitu kan. Saya akhirnya berjuang, saya keluar dari permasalahan itu. Satu hal yang selalu saya katakan bahwa saya harus sukses. Bukan berarti pengen menunjukkan ke orang itu, tidak. Tapi saya dengan kekerasan yang pernah saya alami, kepahitan seperti patrawali yang sampai saat ini saya rasakan pahit itu. Tapi saya yakin di balik itu suatu ketika saya akan memakan, membalik kepahitan itu menjadi satu manis banget kayak gitu. Luar biasa. Ini pahit kita mendapatkan pengalaman. Ada dua bom meledak, itu kan pahit, pahit betul ya. Tetapi Mbak mengatakan bahwa ada hikmah, ada hikmah. Kira-kira Pak Martono, bagaimana membuat seorang Leni, seorang Ibu Leni, tiba-tiba dari sedih berduka berbalik menjadi seseorang yang bisa melihat hikmah begitu? Caranya gimana itu? Sampai sekarang saya masih mengagumi Ibu Leni ini. Dengan kemungilan fisiknya, tetapi di balik itu ada suatu potensi yang sangat besar. Yeah. Potensi itulah yang saya gali pada awalnya. Apa itu? Robahlah hal-hal pikiran negatif, emosi negatifmu menjadi hal yang positif. Artinya seperti banjir, air bah di kita rubah menjadi penggerak turbin sehingga akan berguna listrik untuk suatu daerah yang luas seperti itu. Tapi dan kan dia tidak semudah itu, Pak. Orang yang merasakan kepahitan, hal-hal yang negatif terus tiba-tiba merubah triknya bagaimana? Nanti kita kembali lagi kepada masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Pak Isnadi dari Solo. Pak Krisnadi. Isnadi, Pak Isnadi dari Solo, silakan monggo Bapak. Inggi. Mengenai kekerasan ya. Ya. Tidak ada gunanya. Itu alangkah baiknya kalau di sekolahan itu diajarkan pendidik agama. Kalau murid-murid ini berilmu agama, insya Allah kekerasan itu tidak akan terjadi. Ya. Nasihat agama itu berkata, wahai orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar diri sebagai penolong dirimu, karena Allah bersama dengan orang-orang yang suka bersabar. Ya. Sekian saja, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Amin. Ya, assalamualaikum. Silakan, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari Pak Abdullah di Cilebut. Oh, dari Cilebut, mangga, ya. Mangga, mohon. Ya, jadi kalau menurut saya, ya, perbuatan negatif atau perbuatan positif itu identik dengan namanya karakter. Itu orang-orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki nilai output positif. Ya. Karakter itu bisa terjadi karena orang-orang yang berkarakter melakukan terobos karena motivasi. Orang-orang yang punya motivasi lah yang muncul orang-orang yang berkarakter itu. Yeah. Nah, motivasi itu dihasilkan dari idealisme, suatu nilai-nilai ideal. Yeah. Suatu nilai-nilai ideal itu dihasilkan oleh karena adanya ideologi. Yeah. Syukur-syukur ideologi itu benar atau menafsirkan ideologi itu secara benar. Yeah. Ideologi dikatakan ditafsirkan secara benar apabila tidak bertentangan dengan agama. Betul. Jadi betul. Umpamanya kayak umpamanya Pancasila itu melihat monoteisme itu sebagai vision. Yeah. Jadi yang sila lainnya sebagai mission. Yeah, yeah. Visionnya itu monoteismenya itu tidak boleh bertentangan dengan agama yang diyakini seorang Indonesia. Baik, jadi baik. Menafsirkan monoteisme itu harus compliance dengan agama yang diyakini. Terima kasih. Ya, baik. Nah, para pemirsa, luar biasa kita mendapatkan bukan hanya saja pertanyaan, tetapi rumus-rumus tertentu. Bapak dari Cilebut ini mengatakan antara karakter, idealisme, berideologi. Tapi ada satu, jangan berideologi yang bertentangan dengan agama dan Pancasila. Jadi kita mempunyai kendali dalam hidup berbangsa dan bernegara secara individu. Tetapi kita dengarkan dulu, ini Mas Heri Yamba akan melantunkan suatu lagu dengan menyebut nama Allah, hitsnya oleh Dwiki Darmawan. Saya kira itu ya, Mas Heri. Ya, silakan. Ciptaan Dwiki Darmawan. Ya, silakan. Yakinkan niatmu, jangan gembiramu agar zaman senantiasa hatimu. Hamba Allah yang mulia di seluruh persada Nusantara, Novia Kolopaking dengan lagu yang diciptakan oleh Dwiki Darmawan mengatakan bulatkan tekadmu. Tetapi kalau membulatkan tekadmu itu harus berdasarkan dengan menyebut nama Allah. Tapi menyebut nama Allah ini saya sering mendengar, dengan nama Tuhan orang bisa membunuh, dengan nama Tuhan orang bisa berbuat brutal. Lalu yang keliru di mana ini letaknya? Padahal menempuh nasib kemanapun kita menuju, hidup mati kita, kita serahkan, pasrahkan kepada Allah. Memang ada yang menyerahkan dan memasrahkan hidupnya demi nama Tuhan. Tapi rasanya harus ada yang dibetulkan. Kalau bom bunuh diri itu, apakah memang benar seperti itu? Apa yang harus kita luruskan, Pak Martono? Baik, secara umum logika hati sebetulnya harus dipakai. Logika hati hanya satu, ya. Berbuat benar, berbuat adil, kemanusiaan, dan ya, jujur, itu saja. Kalau di luar itu pasti terjadi hal sih. Dengan nama Tuhan membunuh tidak adil dia dan tidak manusia. Istilahnya boleh dikatakan dia tidak punya hati sebenarnya. Walaupun banyak pencuri hati sekarang, tapi kalau dilihat dia tidak punya hati. Banyak orang makan hati harusnya gemuk malah kurus. Banyak orang tidak punya hati. Jadi, nah, kalau Mbak Leni ini dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, Mbak Leni mampu membuat yang negatif menjadi positif. Yang katanya oleh Pak Martono sampai sekarang masih tetap dikagumi. Apa itu yang membuat Anda sampai bangkit gitu? Itu terjadi pada saat sebenarnya pada saat kejadian menimpa saya, yang saya lakukan adalah saya merasa tidak diperlakukan adil oleh Allah. Dunia ini serasa memusuhi saya. Akhirnya saya menjauhi. Saya tidak ingin dekat-dekat dengan Allah. Saya mendekati orang-orang yang menurut saya bisa menolong saya gitu kan, dalam tanda kutip gitu kan. Tapi apa yang terjadi kalau kita bergantung sama orang? Pada saat kebahagiaan saja mereka bisa dekat. Tapi pada saat kita terpuruk mereka lari. Mereka tidak mau membantu kita bangkit. Pada saat itu saya baru sadar gitu kan. Malah sempat sebenarnya yang sering kalau orang yang tertekan-tekan banget gitu kan, memang kayak kalau kasus bom itu, memang saya pernah merasakan itu. Jadi hal yang terpikir adalah saya ingin mengakhiri hidup gitu. Jadi yang intinya setelah itu baru saya sadar kenapa saya harus mengakhiri hidup gitu dengan usia saya yang masih muda gitu. Saya bisa melihat kalau di depan sana itu bakal ada sesuatu yang saya yakin kalau dengan dibukanya kunci tadi, hati saya mulai dibuka karena dulu mungkin hati sayanya ya sering makan hati tapi hatinya dikunci terus gitu kan. Akhirnya setelah dibuka terus diberikan pencerahan dan persepsinya dirubah gitu. Karena dulu saya mempersepsikan saya yang menderita, paling menderita. Tapi setelah saya mengunjungi beberapa rumah sakit, terutama kan UGD-UGD gitu, di situ kan banyak orang yang sedang menderita, ada yang gimana, saya baru sadar gitu. Oh ternyata ada yang lebih menderita. Lebih menderita dari saya. Betul. Gitu. Saya dengan masih dikasih kesempurnaan gitu kan. Masa sih saya hanya gara-gara itu saya pengen mengakhiri hidup saya, tidak. Luar biasa. Gitu. Ya, ini Pak Martono kuncinya apa ya? Jadi membuka hati seperti istilah minggu lalu. Tuhan telah memberikan segenggam garam kepada setiap orang. Genggaman garam ini adalah cobaan hidup. Sudah pas ukuran kita. Hanya jangan diminum lewat gelas saja, karena akan terasa pahit, getir. Jadilah, bukalah dengan danau yang luas itu hati. Sebarkan, cobaannya tetap sama, tapi dengan danau itu, cobaan itu menjadi gurih istilahnya. Ya, ya, ya. Menjadi gurih dan nyaman. Ya, ya. Nah, itu yang kami bukakan kepada. Nah, bagaimana untuk membuat hati yang sempit ini menjadi satu danau gitu? Kan luar biasa itu. Kalau umpamanya kita memiliki hati yang seluas lautan, yang kita memiliki hati yang sedalam dasar lautan dan setinggi gunung yang tertinggi di dunia, setinggi langit begitu. Ini membuat yang seperti itu tuh bagaimana, Mbak Leni? Yang utama mungkin pasrah. Pasrah ya. Betul. Jadi pasrah, pasrah. Terus tadi ada yang bilang di pembesar katanya sabar. Betul. Memang kalau misalnya orang bilang sabar, sabar kan biasanya gitu. Yeah. Kalau kita sakit juga bilang sabar ya, nanti juga sembuh. Tapi sebenarnya inti sabar itu menurut saya itu sebenarnya berat. Sabar dan sholat itu sebenarnya berat gitu. Tapi kalau misalnya kita dengan ikhlas, pasrah melakukan itu, insya Allah di dalamnya itu akan dibuka. Wah, ternyata subhanallah, Allah memberikan mungkin hadiah itu bukan hanya dunia ini gitu. Gitu, tapi gitu yang diberikan itu, dan saya sudah merasakan itu gitu. Yeah. Tapi terus season pertama, season kedua, dan jangan pernah bersedih, betul gitu. Harus terus, karena pada saat season pertama kita sudah selesai, seperti sekolah, kalau kita itu ada kenaikan, nah sama seperti itu. Season pertama sudah lulus, jangan pernah pasrah gitu kan. Ngerasa puas itu berhenti, karena ada season lagi. Begitu. Jadi kita tidak boleh merasa cepat puas. Tidak. Lalu harus pasrah kepada Allah. Betul. Dan kita harus melihat bahwa di depan itu ada sesuatu yang mungkin bisa kita kejar yang baik ya. Baik. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad dari Surabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Bapak. Iya. Masalah apa itu? Berduka tidak ada gunanya itu memang benar, karena sudah terlanjur. Yang terpenting adalah kita teringat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah hanya menyempurnakan akhlak. Banyak orang-orang di Indonesia ini itu pinter, tapi akhlaknya bobrok. Kita jadi pinter, kita pimpin, tapi akhlaknya bobrok. Iya. Ya, ini salah satu contoh. Saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra putri, mungkin dia alasan kuliah yang tempatnya di luar kota, atau anaknya yang bekerja di luar kota. Ini orang tua harus tahu persis di mana dia kos, atau di mana dia kerja. Baik. Jadi nah, harus ini tahu betul ya, Pak. Ini oleh orang tuanya, Pak. Bahasnya. Baik. Salah satu contoh. Nah, ini saya berharap ini disampaikan kepada orang tua-tua ini. Ya, baik, Bapak. Keluar kota itu alasannya dia kerja di pabrik atau buka warung. Tapi anehnya, satu bulan puasa itu dia libur. Itu maksudnya apa, dia berbohong pada orang tua? Nah, ini saya berharap ini dikupas ini, Bapak. Ya. Maturnuwun, assalamualaikum. Sami-sami, Bapak, maturnuwun. Ya, halo, assalamualaikum. Tadi saya mendengar. Ya, halo, Pak Rudi dari Jakarta, silahkan. Ya. Seharusnya pendidikan itu mengajarkan agama bukan untuk dipraktekkan hanya di rumah ibadah, tetapi juga harus beragama itu ibadah non ritual yang dilakukan di luar masjid sekalipun. Jadi tidak beragama seseorang yang tidak berakhlak yang dilakukan di luar masjid tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ya. Jadi pendidikan agama ini dari guru agama, departemen agama, menteri agama harus melihat bahwa kalau perlu seseorang yang tidak berakhlak di dalam pendidikan agamanya, ya, nah, itu kalau perlu tidak perlu lulus. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Yang pendidikan akhlaknya kurang baik, agamanya tidak usah lulus. Saya setuju sekali. Memang ujian-ujian di sekolah itu, saya pikir tolak ukur sukses itu terlalu banyak pada hal-hal yang sifatnya logika, matematika, ya, bahasa. Tetapi mengapa akhlak mulia, budi pekerti tidak dijadikan salah satu kunci dan standar dan menjadi persyaratan untuk seseorang itu naik kelas dan lulus? Setuju 100%, 3000% saya setuju. Mbak Leni tadi mengatakan bahwa agama dan spiritualitas itu penting. Tetapi ada orang yang menganggap bahwa dia sudah diberikan agama sebanyak-banyaknya, malah terus tiba-tiba menjadi sempit pandangannya. Kenapa ya? Mulanya Mbak Leni kok bisa membuka diri gitu loh. Ya itu, balik lagi setelah saya memahami Quran itu tidak hanya kata-katanya, terjemahannya saja, tidak, tapi saya mengartikan satu persatu, ya, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita membuka gitu, balik lagi ke Quran gitu kan, ya, sebenarnya itu yang sudah ratusan tahun ya dok ya gitu kan, dokter juga selalu mengungkap itu bahwa di sanalah sebenarnya ada kunci jawabannya, ada di situ. Ada ya. Ya, jadi kalau kita tidak pengen ada masalah, dekatlah dengan Quran, bacalah Quran, dan itu akan menenangkan hati. Iya, terima kasih. Lalu bagaimana menurut Pak Martono ini sebagai kalimat terakhir? Baik. Supaya kita tidak terjerembab, jangan berduka. Jangan berduka. Jadi jangan pakai gelas, buka hati. Caranya bagaimana? Bersihkan hati dari hal-hal positif, negatif. Iya. Baik emosi maupun pikiran. Seperti lain ini kami keluarkan, Len. Nah, itu nanti kalau bersih berarti kamu sudah ikhlas. Jadi kita sebagai manusia biasa mengaku, ya Allah, ya Tuhan, saya manusia biasa, saya benci, saya dendam. Tapi mohon hilangkan, aku ikhlas menghilangkan perasaan ini, jadikan hal positif. Baik. Menjadi dorongan buat dia sampai menjadi S2. Luar biasa. Sambil bekerja sebagai di garment, jadi kasir dan sebagai luar biasa. Luar biasa Mbak Leni ya. Membuka usaha, selesai S2, mengajar, dan ini rasanya kita sibuk. Itu namanya membuat orang sesuatu yang pahit menjadi manis, sesuatu yang rasanya suatu hal yang menekan kita menjadi suatu tantangan. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, ada ucapan yang mengatakan, bila hati segumpal darah itu gelap dan kotor, maka semua perbuatan kita kotor. Maka kita harus mempunyai satu kekuatan, yaitu bagaimanakah membuat loyang ini menjadi emas. Ya, jangan berkata bodoh, tapi katakan saja, kamu kelihatannya kurang mengerti. Jangan mengatakan kepada orang, aduh kamu gemuk sekali. Katakan saja, aduh kamu sehat sekali. Jadi kata-kata dan kalimat yang enak dirasa orang, kita berikan sehingga dia membuka. Pesan dan message itu akan sampai kepada orang dan jadilah pendengar yang baik. Insya Allah bangsa, negara bangkit dari segala macam kepahitan, dan kita harus melihat bahwa masa depan ini kita akan menjadi bangsa yang berharkat, bermartabat, dan berkah selalu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah jangan bersedih dalam hati tak berguna. Sedih hati, marilah mari berjoget dan bernyanyi, lupakanlah sedih hati. Ayo teman-teman semua bergembira. Ayo teman-teman semua sukaria. Janganlah jangan bersedih dalam hati tak berguna. Sedih hati, marilah mari berjoget dan bernyanyi, lupakanlah sedih hati. Ayo teman-teman. berjoget dan bernyanyi, lupakanlah.